alam jasad qabu fu'asiri ruh jismani ruhani sultani kudsi orang terus berjuang nembuskan diri. Oh, lagu nacan kompak Indonesia. Hikmah kasabara ceng anu ayeuna dibahas hikmah ka 80 halaman kaumun akomahu man ra'aitahu mujiban 64 ya matlabul arifin atau tadi. Nah, selanjutnya Al-Hikam 282 andai dibagi pembahasan inti emut bareto dibagi seberapa kurang 10 lain. Paling selanjutnya 10 poin pak poin-poin inti tahap-tahap awal bicara soal semangat, ketangguhan, non deh, semangat kerja keras, ketangguhan. Kita sebutlah secara ijma hikam bagian satu berbicara soal ketangguhan, semangat tinggi, kerja keras, ketangguhan, sabar. Syukur dan lain-lain itu termasuk ketangguhan. Bagian kedua berbicara soal hakikatur rabbaniyah, hakikat wujudullah. Anu pang lolobana teu warani ngabahas teh tentang dohirna Allah. Tadirinya hari Allah kawasa, Allah gagah, Allah beunghar mah teu sensitif. Pembahasannya na entah cianti soledad. Nyebutkan Allah kawasa, sukan kawasa. Ngalengitkan sakabeh alam dina sadetik. Teragu-ragu sarana ge ngomong. Jeprot, jeprot. Membahas bahwa Allah Al-Jabbar, Al-Qohar, Al-Alim, As-Sobur, Al-Wadud. Tapi ketika adzohir, kelepak, kelepak, kelepak, kelepak. Padahal didinya teteh jembatan penyeberangannya itu di situ. Seribu kali kita hebat dalam membahas sifat Allah yang lain, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Ghani, Al-Mughni, Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki. Penyeberang orang, penyeberang. Penyeberangannya di adzahir, Al-Qarib. Penyeberangan adanya nyebut Ar-Rahman, kasih sayang Allah ke dadas ngajelaskan kasih sayang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Didinya di mantak hikam tengangkat loba-loba Al-Qarib Adzahir dengan ungkapan kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai wa zahirun wa huwa alladhi azhara kulla syai zahirun bikulli syai zahirun likulli syai azharu min kulli syai. Rugi kalau mengetahui kurbah Allah, zahir Allah tikadinya kita baru tahu jembatan kalau tidak menjadi pengamal zikir. Dengan mengamalkan zikir Anda menyeberanginya gitu. Untuk usul, didinya macet ya, sengaja ya ada permainan nih, ada scan ya, ada dalang-dalang intelektual, dalang-dalang besar di dunia yang di mana ngamacetkan umat Islam, Kenekun, katolor Quran, paham Quran, paham hadis, jago alat, kenekun. Seperti kereta api. Perhatian-perhatian kepada seluruh penumpang yang akan menuju Surabaya. Segera naik ke dalam kereta malam. Nah, entah. Kereta malam nah, biasa nak Surabaya. Kertajaya hiji di noning nu. Dan lagi sok resep naik kereta, genah lah naik kereta teh sare jongjon gitu. Nah pesawat sok sagedeung di luhurna lila ngoronak nah. Terus terang kuring 2 tahun ieu sok rada serep ke kereta. Ha. Aduh. Teng ting teng teng teng ting ting teng. Perhatian, perhatian seluruh penumpang. Ketika naik, titik Panyata lain rek pesurion cenah jengan teh. Seri tapi maripat ya, seri maripat. Kemana nu aing hiji ha? Cuma punya kita, Acep yang enggak berangkatnya. Orang lain belum berangkat. Geus ka nagreg. Jalan Selatan, cicak cicak. Oh. Apa sih yang jadi persoalan? Kakait lesot. Persoalannya cantolannya lepas. Ayo saya mau nanya, besar mana gerbong dengan cantolan? Tapi gara-gara tidak ada cantolan, hikam harus mencantolkan kembali. Sehebat-hebat ilmu, jago ngaji pesantren padang, pidato hebat, nulis hebat, buku terkenal, dan ruh Anda tidak ada yang mengkait. Tidak ada robito. Ruh Anda tidak punya yang membimbing. Selamat tinggal di stasiun. Anda hebat, oh, eksekutif. Luar biasa, serba ada. Joknya bisa disetel. Ada kamar tidur, WC, TV, restorasi, makan tinggal telepon. Eksekutif ada. Ngan kakait lesot. Bukan urusan ente. Yang menjahili Islam di dunia bukan kopral, tapi kelas jenderal profesor. Data-data tentang itu lebih banyak di Belanda daripada di Indonesia. Saya kalau tidak punya hubungan internasional, mati kutu, Pak. Untung anak Eropa, Amerika, dan mana-mana. Lah, kontak-kontakan lah, persulat, SMS, naon we. Keponakan saya pernah tinggal di California. Kang, punten kang, kudu jadi mujahid di rumah. Jangan ditawar-tawar. Mujahid bukan teroris, Pak. Mujahid bukan teroris, belum tentu mujahid. Itu klaim aja itu. Siapa tahu di dalamnya apa yang memainkan. Tapi daftarkan diri sejak sekarang. Pangeunah-ngeunahna ibadah mah jihad. Tekudu pinter, tekudu beunghar, ngilu pae sahid. Ya, iskariman aumut syahida. Anda menang atau Anda syahid. Cara model ngagerakeun ibadah, kunu pinter di pidatoan ti baheula geus sabaraha ribu hadis beake jelema kieu keneh. Coba nu bodo gerakeun. Cenah jararihan. Malah nu paling ter malah bae murilit geus Bani Israil teh apa. Loba teuing perhitungan ahuluna. Orang-orang bodoh, polos saja mereka. Kelemahan kita di situ, Pak. Agama terjadi domain ulama, terlalu didominasi oleh ulama. Pasukan tidak didaya gunakan, capek. Ya, kaitkan ruh kita pada mereka melalui talqin sudah. Melalui saya yang bodoh ini enggak apa-apalah. Angape monyet mau surat si jejen mah. Ada monyet datang ke warung bawa surat kerupuk 3, bere kerupuk 3. Lamun jajeng ngadepikeun kebenaran, anggape monyet disada lah. Saya tidak pernah mengaku diri saya ini apa-apa-apa. Tapi anggape lah, hikam nama bener, jajana mah goblok. Tong diwaro si jajana mah. Gitu aja Pak, supaya enak Pak. Daripada kita rengek-rengek kos nuhuh gitunya. Padahal kualitasnya ecek-ecek. Amin. Kakait lesot oi. Tetulus turun deui balik deui naik beca di Kiara Conong. Balik ke Sukabumi nyimpang eta balik warung kulit nyatu euy. Tetulus ka mana teh? Gara-gara sepintar apa saudara menguasai Quran dengan tafsir 10 juz, walau kunta wahida asrik. Saking hebatnya ilmu Anda, di dunia jadi nomor 1 Anda, tetapi Anda tidak mendapatkan talqin kaitan zikir kepada mereka yang ahli ruh, maka Anda adalah eksekutif namleng. Namleng, tidak bisa jalan. Ini bukan propaganda, bukan bahasa pemaksaan, bukan intimidasi ini. Lihat. Labuddalaka misal musallikil arifi bi ahli nafs. Jangan sangka bahwa mengolah ruh akan bisa oleh Anda sendiri, kata Syekh Amin Al-Qurdi. Anda harus punya musallik. Ternyata yang ada yang mampu membimbing kita adalah orang bodoh. Enggak apa-apa. Cara Imam Ghazali we ke tukang sol sepatu. Da anak ieu mun rek legeg diajar ka saha saya hay. Mun ana rek legeg asa rada hese pi guruan sia mah. Lebah ilmu mah. Mun ana rek legeg ngaji ka dieu oh, kanilai ku aing kiaina sakedek kitu tah. Ngaji ka dieu. Tapi ketika masuk ke ahli ruh, nges, zero, nol kilometer. Begitu datang ke Surya Jaya, zero, nol kilometer. Si jajan butuh, truk, beres. Ngomongin diri, aing. Di mana saya tidur kalau di Surya Jaya? Hanapun bedung, Pak. Saya datang ke Surya Jaya, bergabung dengan rakyat jelata. Goler, kekerek, wah, ngenah molor yang jadi rakyat jelata. Pagi-pagi, pagi-pagi Pak Jago khodimnya pengersa Abah keliling. Mana jajan-jajan? Mantan tentara galak, hay awak lemet sora leutik tapi kereng sia teh. Jajan-jajan mana? Mana jajan-jajan? Jajan-jajan mana? Lewat 3 kali melewati saya bodoh cicing. Ada yang menunjukkan, tepa jajan-jajan. Ya jajan-jajan. Sukabumi. Jajan abdi Pak sanes ajengan Pak. Tong hari itu, sana sore ya tuh sana. Lu jajan, tapi sana sejengan. Saya ke 3 kali jalan lewat, semua onda. Lu ditanya kenapa jangan jajan? Si jajan macam itu. Itu abah ngantosan, mual sih. Saya maka dia lain rekan naon, lain sebagai, lain sebagai pimpinan aja ini ya, lain sebagai pengurus MUI, lain sebagai si jajan butut. Noh yang ngomelan diri. Orang suka halangan baik ku ilmu kan. Itu yang musuh jadi hijab teh. Mung deui diajar ka batur. Mung boga penasehat hirup teh. Hayang aing jadi tukang penasehat. Beliau mengatakan kepada saya, "Ajengan ayeuna teh manakib, sumohon pangarsa. Ajengan cing pangaoskeun ieu algunyah kitab." Nuhun pangarsa. Abdi mah ka dina ge ingin memperbaiki diri. Makasih, mohon izin balik deui anak keluar. Bedegongan mah kitu. Lain teh sanggup maca kitab, dan maca kitab urang geus tukang. Layakkah orang sebodoh ini, sekotor ini menasihati orang di bidang ruh? Luar. Panggil lagi balik deui. Ajengan 10 menit we cenah tong lami teuing. Saya ambil kitabnya Al-Gunyah, Litolbil Haq kitab Tuan saya. Makasih Abah, terima kasih. Saya mohon yang lain saja biar saya mendengarkan. Lik deui. Panggil lagi ketiga kali. Taluk katilu kali mah. Gening sepuh mah kitu nya, apal mamaras nya. Apal mamaras. Ayang ke titik totokna aya. Mamarasna bah mana ka budak ieu supaya ngomongna teu bisa ngalawan deui aya. Ajengan sumohon apa Tuan saya ajengan diruluk kuring, diruluk cicerca. Insya Allah pengersa, saya ambil kitabnya, saya suhun, gini, naiklah saya ke masjid. Jadi beliau secara tidak langsung mengatakan, bukan Abah yang memerintah kamu, Syekh Abdul Qadir memerintah kamu. Percaya atau percaya, gitu, terserah lah. Nah, kena kurang keyakinan mah, kudu geus beledag heula sirah kakarek percaya. Barulah saya membahas. Akhirnya 1 jam saya bahas. Dari situlah 12 tahun nonstop. Setiap bulan saya harus menjadi penceramah di pusat sana. Tak gitu ah, nukil menyak. Jadi ilmu kudu luhur, tapi kada ilmu ngahalangan gitu. Kumaha teh? Kopling kudu hirup lah. Koplingnya harus hidup. Ya. Kopling tidak hidup macet pak. Tidak bisa ngoper. Kalau kayak mobil, fleksibel lah, fleksibel. Ilmu mau kudu luhur. Hati-hati belajar tarekat, mentang-mentang sudah punya dikir, tidak mau belajar ilmu. Ini setan masuk ini. Zindik itu. Mentang-mentang sudah belajar tarekat, tidak perlu ngaji deui, tidak perlu diajar Quran, tidak perlu. Nah, ini bahaya ini. Nah, tidak perlu. Luhur ilmu nage, lesot, hatena teu kaget, urang mah bodoh-bodoh ge. Lain gitu. Nu laluhur ilmu kudu nembus ka Gusti, nu barodo ge kudu nembus ka Gusti. Ahli ilmu bing-bing batur. Nu kurang ahli ilmu ngala ilmu ka ahli ilmu. Ngala zikir ka ahli zikir. Mun ka beneran ieu kurang, ieu kurang. Tapi kalau dua-duanya lengkap, silakan aja. Seperti Syekh Abdul Qadir, ya alim, ya sufi. Ada manfaat omongan saya ini kira-kira? Punten ya, yuk. Statement-statement berdasarkan pengalaman kan? Muasalah ngibarkan bendera tarekat di mana ge muasalah sareda moal anu nyalahkeun moal boga musuh. Saya mulus-mulus aja. Orang tidak menghambat saya jadi ketua MUI karena saya pengamal tarekat. Ada 1-2 yang menghambat karena dia pengen jadi aja. Orang tidak menghambat saya di Nahdlatul Ulama karena saya pengamal tarekat, apalagi Suryalaya. Kan ulama Jawa Barat sangat lama, ulama NU ya, anti tarekat, benci Suryalaya. Sekarang cair pak, mohon maaf, cair. Kalaupun ada paling lah gitu garanyam-garanyam kos berit kena opak. Pulgar mah geus eueuh, enggak ada lagi sekarang Jawa Barat. Dimanapun saya tahu. Di 26 daerah tingkat tua Jawa Barat aja. Karena memang saya mencoba menjelaskannya secara ilmiah. Baik, itu salah satunya. Yuk kita masuk pada hikmah. Nah sekarang masuk kepada bahasan baru ini. Kenapa saya terhenti tadi di bahasan itu? Sekarang kita bicara al-qabdu wal-bastu. Apa? Belum pernah dibahas dari bawah. Masuk sekarang kepada gerbang qabd basat. Harus orang yang berhubungan dengan Allah harus kenal qabdu bastu. Apa sebenarnya al-qabdu? Ngagegem ditahan, kita tidak diberi. Ada sih sambungannya dari bawah. Orang terus berdoa tapi belum dikabulkan kan. Nah itu kalau masuk sekarang itulah qabd. Baset adalah digelar, diberikan. Baset. Ketika kita berhubungan kepada Allah, belajar kurbah pada Allah, suluk nyukcruk galur, hayang deheus kana maha kawasa, ingin liqa Allah, ingin tembus kepada Allah, Anda akan mengalami qabad baset. Bagaimana menyikapi itu? Baik. Baca. Basataka kaila yabkiaka ma'al qabdi wa qabalaka. Kaila yubkiaka. Yubkika. Kaila yubkika ma'al qabdi wa qabaduka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna lisayin dunahu. Aduh, pelem ya pelem. Terkadang Allah baset. Boro-boro diucapkan di penta, kreteg hate hayang anu bukti. Apa itu? Bastun sebut saja. apa? Allah berbasat kepada kita, melimpahkan. Untuk apa? Supaya Allah tidak membiarkan kita dalam kobad, dalam kedicengkraman, dalam ditahan. Kadang Allah melepas, tapi kadang Allah kobadoka, menahan. Jadi makrifat tetemus, doa tetemus gitu. Saya selalu di dua nih, makrifat, doa, supaya hikamna tehikam makrifat teuing, doa teu dipake. Jadi pan pan lain goreng balangsak teh teu sanggup. Lain goreng teu sanggup. Teu kuat urang mah hatena lah balangsak. Nya nyeri baturna sok jadi dengdem. Amek ka batur. Batur bogaeun hek teu mere ka urang amek deui. Karena itu saya selalu bermain di, kalau dikatakan marifat doa. Lo bapak nggak butuh mung halangan marifat. Orang majenteng ka Gusti usul ke asal hirup sejahtera pan kitu lina. Itu didinya jajan teh. Pika sebelen baturna teh. Ima ongko ngaji marifat cenah tapi mung balangsa. Hegailah balangsa. Namimi